الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di mana kita sedang membahas bab ma ja'a fil khuluj an da'wal Islam. Bab mengenai dalil-dalil yang datang dalam perkara keluarnya seseorang dari panggilan keislaman. Di mana ini adalah sesuatu yang terlarang sebagaimana sudah kita lewati apa yang dimaksud dengan perkara tersebut. Kita masih membahas hadis yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di sini, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan empat perkara yang atau memerintahkan kepada lima perkara. Yang pertama adalah sikap as-sam' wa tha'ah, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Yang kedua adalah al-jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga adalah hijrah. Yang keempat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada al-jamaah, persatuan kaum muslimin, dan yang terakhir yaitu berupa larangan dari memanggil dengan panggilan jahiliyah. Bagi ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas perkara yang kedua yaitu jihad fi sabilillah, di mana tujuan dari jihad ini adalah sebagaimana tujuan dari dakwah, yaitu untuk menyebarkan kalimatullah, menyebarkan agama Allah, menjadikan agama Allah satu-satunya agama yang diamalkan oleh manusia. Ini adalah tujuannya dari dakwah. Demikian pula inilah tujuan dari jihad, supaya tidak ada kesyirikan di muka bumi dan peribadahan murni dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita akan sebutkan penjelasan selanjutnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengenai hukum dari jihad tersebut. Qala hafizahullah, al-jihadu fi sabilillah wal-qital. Jihad di jalan Allah yaitu dengan jalan berperang. Qala ay qitalul musyrikin idza abau an yaqbalul Islam. yaitu memerangi kaum musyrikin apabila mereka enggan untuk menerima agama Islam. Wal jihadu fardun 'alal muslimina hasbal istita'ah. Dan jihad adalah suatu ibadah yang fardu, diwajibkan atas kaum muslimin sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya diwajibkan sesuai dengan kemampuan, demikian pula jihad diwajibkan sesuai dengan kemampuan kaum muslimin. Apabila tidak ada kemampuan, maka jihad tersebut gugur kewajibannya dari kaum muslimin. Sebagaimana keadaan kaum muslimin kebanyakan pada zaman sekarang ini. Di berbagai negara, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menegakkan al-jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir. Maka yang wajib adalah mempersiapkan jihad tersebut, dan ini adalah kewajiban yang ditujukan kepada ulatul amr, yaitu para penguasa kaum muslimin, agar mereka bersiap-siap, mempersiapkan segala perlengkapan persenjataan bagi kaum muslimin supaya bisa menegakkan ibadah jihad fi sabilillah. Maka jihad ini, atau persiapan untuk berjihad ini, diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin, dan juga ibadah jihad itu sendiri pun seharusnya dilakukan bersama dengan penguasa, bukan berjihad sendiri-sendiri. Kelompok yang ini berjihad, kelompok yang itu juga berjihad. Di bawah bendera siapa? Di bawah bendera amirnya masing-masing. Ya, seperti ini tidak syar'i. Namun hendaknya jihad tersebut ditegakkan bersama dengan penguasa kaum muslimin yang diakui secara syariat. Kemudian disebutkan selanjutnya dalil mengenai kewajiban jihad tersebut. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah ditetapkan atas kalian al-qital, peperangan. Wa huwa kurhul lakum. Dalam keadaan itu dibenci bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu dalam keadaan itu adalah suatu keburukan bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Perhatikan di sini ada kalimat kutiba alaikum, telah ditetapkan atas kalian. Ini adalah salah satu lafaz yang di situ mengandung kaidah diwajibkannya perkara tersebut. Ini kewajiban ibadah yang disebutkan bagi kaum muslimin. Sebagaimana dalam ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian, itu diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa. Demikian pula di sini, kutiba alaikumul qital. Telah ditetapkan, itu diwajibkan atas kalian untuk berperang. Maka dijelaskan selanjutnya mengenai kewajiban jihad ini oleh Syekh Shalal Fauzan, fal jihadu fardun. Maka jihad itu adalah suatu ibadah yang fardu. Walakin ala hasabil istita'ah. Akan tetapi kewajibannya itu berdasarkan kemampuan. Ya. Apabila ada kemampuan, maka dilaksanakan. Apabila tidak ada kemampuan, maka ditunggu sampai ada kemampuan, dan hendaknya kaum muslimin bersiap-siap untuk bisa melakukan ibadah jihad tersebut dengan mempersiapkan kekuatan. Dan ini diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin. Qala fa idza kana 'inda al-muslimina quwwatun wa qudratun ala taqwim al-juyush wa ghazw al-kuffar fa innahu yajibu 'alayhim dhalik. Maka apabila kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membentuk pasukan dan memerangi orang-orang kafir, maka ini wajib atas mereka. wala budda min wujudil jihad, dan harus ada ibadah jihad tersebut, harus ditegakkan ketika katanya seperti ini, memiliki kemampuan, ya, memiliki kekuatan untuk bisa menyerang orang-orang kafir, ya, dan bisa diharapkan kemenangan bagi kaum muslimin dengan kekuatan yang ada pada mereka. Qala fa wujuduhu fardhu kifayah. Maka adanya jihad tersebut hukumnya fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Idza qama bihi man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqin. Apabila telah dilakukan oleh sejumlah orang yang mencukupi, ya, pasukan sudah cukup banyak, ya, sudah cukup kuat untuk memerangi orang-orang kafir, ya, dengan jumlah yang diharapkan dengannya bisa menang terhadap orang-orang kafir, ya. Maka apabila telah dilakukan oleh, ya, sejumlah orang yang cukup untuk berperang, saqata al-ithmu 'anil baqin, maka dosa akan gugur dari yang selainnya. Ya, artinya yang selainnya apabila tidak ikut berperang, maka tidak berdosa, karena kewajibannya sudah gugur, ya, kewajibannya sudah gugur bagi mereka, karena sudah ada sebagian kaum muslimin yang menegakkannya, maju bertempur di jalan Allah. Alawa baqiya fi haqqil baqiyati, atau baqiya fi haqqil baqiyati sunnatun, atau sunnatan min afdalil ibadat. Dan ibadah tersebut menjadi sunnah bagi yang selainnya, yang maju berperang. Bagi mereka adalah mereka menjalankan fardhu kifayah. Namun kemudian apabila orang-orang yang selain mereka yang sudah tergabung dalam pasukan yang sudah mencukupi tadi, ingin bergabung, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tidak wajib lagi. Ya. Adapun dari awal pembentukan pasukan tersebut sampai terpenuhinya kuota, ya, pasukan yang dengannya kira-kira akan bisa meraih, kaum muslimin meraih kemenangan, ini wajib fardhu kifayah. Ya. Adapun apabila sudah terpenuhi, ya, jumlah pasukan yang dibutuhkan, maka hukumnya berubah di sunnah. Min afdalil ibadah, termasuk ibadah yang paling afdal. Ya. Walaupun sunnah, tapi apa termasuk ibadah yang paling afdal. Qala wa idza lam yakun, wa idza lam yakun bihi man yakfi asimal jami'. Dan apabila tidak ada, atau kemudian orang yang melakukannya belum cukup, ya, semuanya berdosa. Jadi yang tidak ikut berjihad, semuanya berdosa. Ketika, ya, pasukan belum cukup, masih diseru kaum muslimin, siapa yang mau ikut berjihad? Namun mereka tidak mau berjihad. Maka mereka yang tidak mengikuti jihad tersebut berdosa. Ya, ini makna dari fardhu kifayah. Ya, apabila ada jumlah yang mencukupi dari kaum muslimin yang sudah menegakkan syariat tersebut, maka bagi yang selainnya, ya, tidak ada dosa bagi mereka. Ya. Namun kalau mau ikut berjihad, maka ini adalah termasuk ibadah yang paling afdhal, hukumnya sunnah bagi mereka. Namun apabila jumlahnya belum cukup, ya, kemudian ada orang-orang yang lainnya yang sebetulnya mampu untuk berjihad, ya, tidak ada udur, mampu untuk maju ke medan perang, bukan orang yang lemah, bukan orang yang sakit, bukan orang yang cacat, maka semua orang yang tidak ikut berjihad berdosa ketika belum cukup pasukan tersebut. Dan tentu saja perkiraan cukup atau tidaknya dikembalikan kepada orang yang ahli dalam perkara ini, orang yang mengerti tentang strategi perang, ya, jumlah pasukan musuh berapa, kekuatan mereka seperti apa, nah ini umum memperkirakannya. Qala fal jihad fardhu kifayah la budda minhu, maka jihad adalah ibadah yang fardhu kifayah, harus diwujudkan, harus dilakukan. Amma idza kanal muslimuna laisa indahum istita'atun. Adapun dalam keadaan lainnya apabila kaum muslimin tidak memiliki kemampuan, fa innahum yantaziruna ila an yas'ala an yusbiha indahum quwwah. Maka mereka menunggu sampai ada kekuatan pada diri mereka, sampai memiliki kekuatan itu dalam mempersiapkannya tentu saja, bukan kemudian menunggu datangnya kekuatan namun tidak mempersiapkannya, tidak bergerak, tidak ada usaha untuk memiliki kekuatan tersebut, memiliki peralatan dan perlengkapan perang yang cukup. Jadi bukan hanya sekedar menunggu namun apa? Mempersiapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah untuk mereka, untuk menghadapi mereka, untuk menghadapi orang-orang kafir, apa yang kalian mampu dari kekuatan, persiapan kekuatan yang ada pada diri kalian. Wa min ribatil khayl, dan dari kuda-kuda yang tersambat, kuda-kuda yang ditalikan. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang kalian akan meneror, itu apa? Menjadikan orang-orang yang berupa musuh-musuh kalian merasa takut dengan kekuatan kalian yang telah kalian kumpulkan, membuat takut aduwallah, musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh kalian, itu orang-orang kafir. Maka ini, apabila kaum muslimin tidak memiliki kemampuan, menunggu sampai adanya kemampuan, adanya kekuatan, itu dalam mempersiapkannya. Qala fan nabiy sallallahu alaihi wasallam makata bi Makkah ba'da al-bi'sati 13 sanatan muktasiran 'ala ad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla. Maka nabiy sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 13 tahun setelah diutusnya sebagai rasul. Sudah menjadi rasul, beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun. Beliau mencukupkan dengan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa lam yu'mar bil jihad. Dan beliau belum diperintahkan untuk berjihad. Selama masih di Makkah tidak ada jihad. Pada fase Makkah beliau hanya berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah untuk meninggalkan kesyirikan, berdakwah secara sir, yaitu diam-diam, secara rahasia dan juga secara terang-terangan. Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berdakwah dan terus berdakwah, tidak ada jihad, tidak ada peperangan. Jadi ketika fase Makkah selama 13 tahun. Qala li anna al-muslimina la yaqdiruna fi tilka al-fatrati 'ala al-jihad. Tidak diwajibkan jihad, kenapa? Karena kaum muslimin pada masa tersebut, pada fase tersebut tidak mampu untuk melakukan jihad. Tidak memiliki kekuatan. Mereka justru tertindas ketika berada di Makkah. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Jumlahnya sedikit, pun perlengkapannya pun tidak bisa menandingi perlengkapan dan yaitu persenjataan yang ada pada orang-orang Quraisy. Maka tidak diwajibkan untuk berjihad. Belum ada perintah untuk berjihad pada saat itu. Qala wa lamma hajara sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wa sara lahu ansarun wa awanun faradallahu alaihim al-jihad. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan akhirnya beliau memiliki ansar, orang-orang yang membantu, wa a'wan, dan orang-orang yang menolong dari kaum al-ansar. Faradallahu alaihimul jihad, maka Allah mewajibkan kepada mereka syariat jihad. Pada fase Madinah maka mulai disyariatkan berjihad fi sabilillah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan bosnya fardunya, kewajibannya fardu kifayah. Apabila sebagian telah melakukannya, itu sebagian yang cukup, jumlah yang cukup, dari kalangan kaum muslimin sudah bergabung dalam pasukan, maka tidak ada dosa bagi yang selainnya, walaupun yang selainnya mampu juga untuk ikut berperang, memiliki kemampuan. Qala li'annahum saru yaqdiruna 'alayhi diwajibkan, dikarenakan mereka sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hadhihi hiya al-mas'alatu tsaniyah. Inilah masalah yang kedua. Masalah yang kedua apa? Yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama, sikap aslan muwatta'ah minal abd dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Sikap yang kedua yaitu apa? Yaitu berjihad fi sabilillah. Ini perkara kedua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian qala tsalitsah, yang ketiga yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, al hijratu. Hijrah. Qala wal hijratu mahfuzatun min al hajri, dan kata hijrah itu diambil dari kata al hajr, wa huwa tarku, yang maknanya at-tark, yaitu apa? Meninggalkan. Tarku syai, meninggalkan sesuatu, apapun itu, ya, meninggalkan kemaksiatan, dinamakan dengan al-hajar, meninggalkan orang, tidak diajak bicara, dinamakan dengan al-hajar, meninggalkan, ya. Maka dari kata al-hajar tersebut, diambil kata hijrah. Qala ta'ala war-rujza fahjur. Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Muddathir ayat yang kelima, warujiza fahjur, dan arujiz yaitu kotoran, fahjur, maka tinggalkanlah. Tafsirannya disebutkan selanjutnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, warujizu wal asnam, dan arujiz di sini kotoran yang dimaksud adalah al asnam, berhala-berhala. Diperintahkan untuk apa? Ditinggalkan. Qala wa hajruha tarkuha, hadhihi fil lughah, dan meninggalkannya atau hajar kepada berhala-berhala tersebut itu dalam ditinggalkan, ya, tidak diibadahi. Maka ini makna dari ayat warujza fahjur, yaitu berhala-berhala maka tinggalkanlah. Adapun ada juga tafsir lainnya bahwa si arujz di sini adalah perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, tinggalkan. Qala hadha fil lughah, maka ini dari tinjauan bahasa, yaitu al-hijrah dari kata al-hajr yang artinya meninggalkan. Qala wa amma fi syar'i fal hijrah, adapun dalam syariat maka makna hijrah adalah hiya al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islam firaran bid-din, yaitu berpindah dari negeri kekufuran kepada negeri Islam, ya, untuk lari supaya bisa menyelamatkan agama, supaya bisa mengamalkan agama tanpa ada tekanan, ya. Inilah hijrah, berpindah dari negeri kafir, ya, yang di situ dikuasai oleh orang-orang kafir, ya. Kemudian kaum muslimin tertindas di sana, tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar agama mereka, tidak mampu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban mereka, sholat lima waktu ataupun sholat Jumat, mengumandangkan azan, jarang, tidak bisa untuk dilakukan di negeri kafir tersebut. Maka wajib untuk berhijrah dengan tujuan untuk menyelamatkan agama, untuk bisa menyempurnakan agama dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tidak bisa ditegakkan di negeri kafir tersebut. Qala wal muslimu la yabqa ma'al kuffari wa huwa yaqdiru 'ala al-hijrati ila biladil muslimin. Maka seorang muslim itu tidak boleh baginya untuk tinggal bersama dengan orang-orang kafir dalam keadaan dia mampu untuk berhijrah ke negeri-negeri kaum muslimin. لأنه إذا بقي عند الكفار فإنهم يؤثرون عليه ويتأثر بهم. Karena apabila dia tinggal di negeri orang-orang kafir, tinggal bersama dengan orang-orang kafir, maka orang-orang kafir tersebut akan berusaha untuk mempengaruhi dirinya, berusaha untuk menjadikan dia seperti dengan sama dengan mereka. Kalau bisa menjadikan dia murtad, kalau tidak bisa menjadikan dia murtad, paling tidak menjadikan dia sebagai orang-orang yang sebagai orang yang meninggalkan nilai-nilai agama Islam, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama Islam. Di antara kewajiban yaitu sikap berlepas diri dari perbuatan kekufuran, dari perbuatan kesyirikan. Nanti akan ada atau muncul sifat atau sikap toleransi kepada mereka yang mereka pada masa-masa tertentu menjalankan ibadah-ibadah mereka, ibadah-ibadah yang merupakan kekufuran dan kesyirikan. Akhirnya ketika biasa melihat yang seperti itu, kemudian hilang rasa gairah dari dalam dirinya, hilang rasa yaitu benci kepada ibadah-ibadah mereka, hilang perasaan bahwa ini adalah suatu perbuatan kekufuran dan kesyirikan yang dibenci, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang paling besar, hilang perasaan yang sebagai itu, maka dia telah terjatuh kepada suatu perkara haram dan dikhawatirkan bahwasanya tercabut agama Islam dari dirinya ketika dia sudah tidak ada pengingat terhadap kekufuran seperti ini. Maka yu'athiruna alaihi, pasti mereka akan berusaha untuk mempengaruhi seorang muslim tadi untuk bertoleransi atau bahkan untuk keluar dari agamanya, atau bahkan atau yaitu dalam perkara lain berusaha supaya dia juga terjatuh kepada perbuatan kemaksiatan dan kefasikan seperti mereka, terjatuh kepada perbuatan zina, gitu, mukhamar dan yang sebagainya yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka apa? Ketika seorang muslim tinggal di negeri kafir, maka banyak pengaruh-pengaruh jelek yang berusaha untuk dimasukkan oleh orang-orang kafir tersebut kepada seorang muslim yang tinggal di sana. Kalau saya ta'assaru bihim, maka dia akan berpengaruh dengan mereka. Dan sudah jadi temannya, sehari-hari duduk bersama mereka. Sehari-hari dia melihat perangai mereka, tingkah laku mereka, yang mungkin mereka adalah orang-orang yang fasik, atau mungkin terkadang mereka bukan orang-orang yang fasik, masih baik, sopan, tidak begitu minum khamr, tidak berzina, namun menjalankan agama mereka yang merupakan agama kekufuran. Maka dia akan terpengaruh juga. Itu apa? Dari sisi tadi, bertoleransi. Ini juga adalah suatu keharaman yang besar ketika sudah tidak ada pengingkaran dalam diri seorang muslim terhadap ibadah mereka, tidak ada rasa benci, tidak ada sikap melepas diri dari ibadah mereka. Maka apa? Kalau pada Buddha minal hijrati indal kudrah, maka harus untuk menghijrah apabila memiliki kemampuan. Wallahu tawa'adal ladhi lam yuhajir wa hum yaqdirun 'ala al-hijrah hijrati shuhan li watanihim aw bi amwalihim bi qawlihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang tidak berhijrah dalam keadaan mereka mampu untuk melakukan hijrah, karena mereka merasa sayang kepada tanah air mereka, tanah air mereka sendiri. Mereka itu lahir di sana, misalnya orang muslim yang lahir di kafir sulit untuk meninggalkan tanah airnya, atau dia mulai atau juga merasa sayang kepada harta-harta mereka, sudah dikumpulkan hartanya, sudah memiliki rumah, kendaraan. Kalau hijrah ke tempat yang jauh, maka tidak bisa dibawa harta ini pada masa lalu. Tidak bisa dibawa hartanya, harus dititipkan. Walaupun mau dijual pun membutuhkan waktu. Apalagi barang-barang sekarang mungkin lebih mudah untuk kemudian yaitu menitipkan harta tersebut dan mengirimkan hasil penjualannya itu kan lebih mudah. Pada masa yang lalu lebih sulit untuk kemudian menitipkannya dan kemudian berusaha untuk menjual harta-harta tersebut, kemudian ditinggalkan. Lagi dilakukan pada masa lalu. Ada orang-orang yang sudah dulu mau berhijrah, mau berhijrah kepada tanah kelahirannya, tanah airnya yang merupakan negeri kesuburan, dan juga merasa sayang kepada harta-harta yang akan ditinggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya dengan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadfina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Surah An-Nisa ayat yang ke-97. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dicabut nyawanya dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, yaitu apa? Belum berhijrah, masih tinggal di daerahnya orang kafir yang pada sudah menutup itu di Mekah, masih tinggal di Mekah dalam keadaan mereka mampu untuk berhijrah. Qalu fima kuntum, maka para malaikat bertanya kepada mereka yang akan cabut nyawanya tadi, dalam keadaan apa kalian itu meninggal? Walaupun namun tabadi nafil am, maka mereka menjawab, kami dalam keadaan tertindas di muka bumi ini. Mereka adalah minoritas yang tidak bisa menjalankan ibadah dengan sebagaimana mestinya, jadi orang kafir, jadi orang-orang kafir. Maka ini mereka menjawab para malaikat yang mereka mengatakan diri mereka tertindas di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Maka para malaikat mengatakan kepada mereka, bukankah bumi Allah yang luas, maka atau sehingga kalian bisa berhijrah di muka bumi ini, yaitu untuk mencari tempat di mana kalian tidak tertindas. Jadi tidak tertindas, kenapa tidak pergi? Kenapa tidak mencari negeri kaum muslimin sehingga kalian tidak tertindas, sehingga kalian bisa mengamalkan agama kalian dengan sempurna. Ini surat An-Nisa yang ke-67. Dan kemudian Syekh Shalal Fauzan, "Aidza idza kuntum mustabaqina fi hadhihi al-ardi la taqdiruna ala izhari dinikum, falimadha lam tantaqilu ila ardin takununa aqwiya'un atau takununa aqwiya'a fiha." Itu maksudnya, kalau saja kalian itu adalah orang yang tertindas di bumi ini, yaitu di negeri ini, tidak mampu untuk menampakkan agama kalian, maka mengapa kalian tidak berpindah ke suatu negeri yang kalian di situ menjadi kuat? Itu bersama dengan kaum muslimin, kalian kuat di sana. Tidak ada yang menindas kalian, tidak ada yang memaksa kalian untuk meninggalkan syariat Islam, tidak ada yang memaksa kalian untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Tinggal bersama kaum muslimin. Abdullahi wasi'an, bumi Allah ini luas, bukan cuma negeri kafir itu saja, negeri muslimin juga ada. Ini maksud dari ayat tersebut. Itulah orang-orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini dikatakan sebagai orang-orang yang menggolongi diri mereka sendiri. Maka apa ancamannya dilanjutkan dalam ayat tersebut, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Maka mereka itulah yang tempat kembalinya ke dalam neraka jahannam. Masalah kaum muslimin yang kemudian tidak mau berhijrah, tidak mengatakan tidak apa tertindas di muka bumi, namun tidak mau berhijrah. Mereka tempat kembalinya ke neraka jahannam, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, dan itulah tempat atau tempat kembali jelek. Dan ini saja, selama dia adalah seorang yang beriman, nantinya akan diselamatkan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa lama di dalam neraka jahannam tersebut, setelah melalui angka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimasukkan dalam surga. Qala illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan. Kecuali orang-orang yang betul-betul tertindas, yang memang tidak mampu, dari kalangan laki-laki atau perempuan atau anak-anak kecil yang tidak mampu untuk berhijrah, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki daya upaya, wa la yahtaduna sabilan, dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Ketika keluar dari negeri orang kafir tersebut cuma dengan kemana, tidak tahu, tidak ada petunjuk jalan, tidak bisa membayar mengupah seorang yang bisa menunjukkan jalan. Tapi keluar dari negeri orang kafir terancam kematian karena tidak tahu jalan. Apalagi zaman dahulu jalannya bukan jalan asal ya, jalannya harus ditunjukkan oleh penunjuk jalan. Kalau tidak tahu jalan, maka akan kemana dia menuju? Itu akan berbahaya dan akan membawa kepada kebinasaan dan tidak keluar dari suatu negeri dalam keadaan tidak mengetahui jalan ke negeri yang dituju. Maka ini diperkecualikan, ya, tidak diancam dengan neraka jahanam. Qala fa'ulaika 'ata Allahu an ya'fu 'anhum. Maka orang-orang ini semoga Allah mengampuni mereka. Semoga di dalam Al-Qur'an ya, yaitu artinya kemestian, kepastian ya. Bukan kemudian harapan. Tapi kalau kita dengan ada, semoga Allah sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Karena mereka memang memiliki uzur, tidak mampu untuk ya, berhijrah. Jadi tadi seperti jihad, ketika tidak mampu dilakukan jihad, maka dia diwajibkan. Demikianlah hijrah. Seorang apabila tidak mampu berhijrah, memang dia betul-betul tidak memiliki daya upaya, memang orang yang lemah, atau kemudian tidak memiliki kendaraan juga, tidak memiliki perbekalan, tidak memiliki orang yang bisa menunjukkan jalan, maka dia tidak memiliki kemampuan. Jadi apa? Dia udur, tidak bisa melakukan syariat hijrah tersebut atau ibadah hijrah tersebut. Qala wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dan sungguh Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha memaafkan. Maha memaafkan lagi maha pengampun. Qala wa man yuhajir fi sabilillah tajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'adan. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan muraghaman. Muraghaman yaitu perkara-perkara yang bisa membuat marah orang-orang kafir. Ini muraqam. Maknanya apa? Dia akan mendapati perkara-perkara kebaikan dalam hal agamanya, bisa menjalankan agamanya. Siapa pun yang berhijrah di jalan Allah, meninggalkan negeri kafir kepada negeri kaum muslimin, dia akan mendapati keluasan untuk bisa beramal dengan syarat agama di negeri kaum muslimin tersebut. Wasa'an dan juga kuasa ya, dalam hal rezeki, dalam hal agama dia lapang, mau sholat tenang, mau kemudian mengamalkan syarat-syarat yang lainnya juga tidak ada yang memaksa untuk meninggalkan syarat tersebut, mau memanjangkan jenggot, meninggikan celana, atau kemudian juga bagi kaum perempuan mau memakai jilbab, tidak ada yang memaksa untuk meninggalkan syarat-syarat tersebut. Tidak ada yang memaksa untuk memotong jenggot atau kemudian ya, menurunkan kain celananya atau menanggalkan ya, memaksa untuk menanggalkan hijab bagi kaum perempuan ya. Dia juga akan mendapatkan sa'an, keluasan rezeki. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berhijrah pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Qala badalan min an yakuna mudhayyiqan alayhi fi hadhihi al-bu'ati fa innahu yajidu ardan wasi'atan. Ini penjelasan dari Syekh Al-Fauzan. Daripada dia terpungkung dan tertekan di tempat ini, negeri orang kafir, maka dia akan mendapatkan negeri yang luas sebagai gantinya dari negeri orang kafir tadi yang dia tertindas dan merasa sempit di sana. Akan mendapatkan negeri yang lapang, bisa menjalankan kewajiban agama dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayat tadi, ya, ayat yang ke-100, wa man yakhudhu min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahim. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian dia ditimpa oleh kematian di tengah jalan, meninggal belum sampai ke tempat hijrahnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia telah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, telah mendapatkan pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia orang yang sudah berhijrah walaupun belum sampai ke tempat hijrahnya. Pahalanya itu secara sempurna ya, walaupun belum menyempurnakan ibadah hijrah tadi, pahalanya sudah ditulis ya pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Wa kana Allahu afuwan atau ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, "Faidza mata wa huwa fi at-tariq, faqad kataballahu lahu ajrun hijrah." Atau kataballahu lahu ajral hijrah, wa hadza fadlun 'adzim. Maka apabila dia meninggal di tengah jalan, maka Allah telah mencatatkan baginya pahala hijrah. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Qala wal hasil wa al-hijrah la budda minha wa hiya qawlun fi jihad. Dan kesimpulannya bahwasanya hijrah adalah sesuatu yang harus dilakukan, wajib. Dan hijrah tersebut adalah pasangannya jihad. Itu di dalam Al-Qur'an sering digabungkan antara hijrah dan jihad. Disebutkan contohnya pada surat Al-Anfal ayat yang ke-22, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Dijadikan antara hijrah dan jihad. Qala man hijratu qarinatu al-jihad fi sabilillah wa fiha fadlun 'adzim. Maka hijrah ini adalah yaitu pasangan dari jihad fi sabilillah. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Di mana jihad adalah amalan yang agung. Tidak hanya dengan hijrah, maka ini adalah keutamaan pula bagi ibadah hijrah. Ya. Banyak seringkali dipasangkan dalam Al-Quran dengan jihad. Baik, ini penjelasan mengenai ibadah hijrah. Masih ada dua perkara yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. InsyaAllah akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.